makhluk pertama yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan adalah pena. Pena. Ya. Kemudian pena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala uktub, tulis. Pena pun berkata, "Madza aktub ya Rabbi?" Apa yang harus aku tulis ya Rabb? Kemudian Allah pun berkata, "Uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah." Tulis segala hal yang akan terjadi sampai hari kiamat. Sejak saat itu pena pun mulai menulis skenario alam semesta. Di sini Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wa qaddarna kulla syai'in taqdira." Dan kami sungguh telah takdirkan segala hal, yakni telah tentukan segala hal. Kadarnya, kronologisnya dan lain-lain, segalanya telah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Kemudian dapat juga kita tangkap apabila membaca kitabullah secara umum, dapat ada beberapa nilai yang kita tangkap, yang dimana nilai-nilai ini kita dapat sebut dengan nama sunnatullah. Sunnatullah artinya kebiasaan Allah Subhanahu wa taala dalam memperlakukan, dalam treat alam semesta yang diciptakannya. Dapat kita tangkap di mana Allah Subhanahu wa taala selalu saja memperlakukannya sedemikian rupa. Contoh misal, kita melihat sejarah-sejarah kaum-kaum terdahulu, orang-orang yang beriman terdahulu atau orang-orang yang kufur terdahulu. Dapat kita lihat bahwa ternyata manusia-manusia yang seringkali Allah Subhanahu wa taala limpahkan kekayaan-kekayaan duniawi atas mereka adalah justru orang-orang yang sebenarnya sedang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekayaan ini. Maknanya kekayaan materi yang ada pada mereka bukanlah bentuk kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Justru itu bentuk azabnya. Awas, hati-hati. Dan bahkan justru orang-orang yang hidupnya sengsara dan penuh dengan ujian adalah justru orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Oke. Selalu saja sebuah konsep akan lebih kita pahami dengan contoh. Kita lihat kekayaan yang ada pada Fir'aun, Qarun dan lain-lain. Oke. Allah Subhanahu wa taala bukakan kekayaan atas mereka yang belum pernah Allah bukakan dan mungkin sampai sekarang tak pernah Allah bukakan kepada manusia lain. Qarun al-fakkah allati kanat fi jaybihi, recehan yang ada di kantongnya. Oke. Okay? Apabila orang-orang kaya zaman sekarang mengumpulkan seluruh harta mereka, menyatukannya, siapa aja sebut? Bill Gates, Hasan Al-Bolki, ya. Siapapun sebut harta kekayaan mereka kemudian kumpulkan. Okay? Seluruh harta kekayaan mereka ini la tusawi al-fakkah allati kanat fi jaybi Qarun. Itu semua tidak dapat menyaingi recehan yang ada di kantongnya Qarun. Kebayang enggak tajirnya kayak gimana? Ini yang baru di kantongnya, Bro, belum di gudang. Ajib. Tapi apakah kekayaan ini bentuk cinta Allah atas Qarun? Awas. Justru itu bentuk azabnya. Ini yang kita kenal dengan nama istidraj. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum bisyarri wal khairi fitnah." Sungguh kami akan uji kalian, kami akan timpakan bala atas kalian, bisyar dengan hal-hal yang buruk, yakni hal-hal yang tidak kalian harapkan, sakit, kesedihan, kemalangan dan lain-lain. Wal khair, tapi juga dengan hal-hal yang sifatnya ajib, kekayaan, kesehatan dan lain-lain. Itu semuanya bentuk bala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aital 'abda wa huwa mun'amun bi na'amin katsira." Apabila kau melihat seorang hamba seolah-olah Allah memberinya kepadanya nikmat yang begitu banyak. Nggih. Wal 'abdu muqimun 'ala ma'asi, sementara jelas-jelas hamba tersebut banyak melakukan maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Okay? Fa'lam bi'annahu istidrajun minallah. Ketahuilah bahwa nikmat-nikmat yang ada padanya adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Istidraj yakni Allah Subhanahu wa taala suka ngulur. Beberapa hamba Allah kasih nikmat. Ternyata nikmat ini membuatnya terlena, lengah dan terjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak mau. Allah cinta sama nih hamba. Allah pengen nih hamba tetap dekat sama Allah. Oke? Okay? Gimana caranya biar Allah bikin tetap nih dekat dan tuh nikmat yang tadi bikin dia goyang diambil lagi sama Allah. That's the way he loves us. Itulah gayanya dalam mencintai kita. Tapi beberapa hamba Allah kasih nikmat. Oh begitu, songong. Ditambah sama Allah. Biar tambah songong, tambah songong, tambah songong. Ini yang terjadi kepada. Ini namanya istidraj. Diulur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekayaan yang ada pada Fir'aun, Qarun dan lain-lain bukanlah bentuk cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Awas. وَإِذَا نَسُوا بِمَا ذُكِرُوا بِهِ. Dan ketika mereka benar-benar lupa dengan apa yang mereka diperintahkan atasnya, kami bukakan atas mereka pintu-pintu, yani kami bukakan atas mereka pintu-pintu kenikmatan yang banyak, sehingga mereka terlena total. Dan ketika mereka benar-benar terlena dan lupa atas peringatan-peringatan kami, أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً, kami renggut semuanya tiba-tiba. فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. Sementara justru sebaliknya, orang-orang yang mengalami kesengsaraan justru seringkali adalah orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalan idza ahabba Allahu 'abdan ibtalah." Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai seorang hamba, justru Allah timpakan bala, timpakan ujian. Wala yazalu Allah yabtali bi'abdin, dan senantiasa bisa jadi Allah menimpakan musibah demi musibah kepada seorang hamba, bisa jadi Allah timpakan terus, hatta yamshi'a 'ala wajhil ardi wa laysat 'alaihi khati'ah, sehingga dia berjalan di atas muka bumi, seseorang masih hidup, dia berjalan masih di atas muka bumi, wa laysat 'alaihi khati'ah, namun telah tidak ada satu catatan dosa pun atasnya. Ya, di mana musibah-musibah yang Allah timpakan atasnya ini menghapuskan dosa-dosanya yang terdahulu. Demikian gaya Allah. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, man asyaddun nasi bala'an?" Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling berat ujiannya, paling enggak enak hidupnya? Ya kan? Rasul justru menjawab siapa? Orang-orang kafir. Hah? Orang-orang munafik, Rasul jawab, "Enggak. Siapa manusia yang paling berat ujiannya, paling pegel hidupnya?" Oke? Okay? "Man asyaddun nasi bala'an?" Siapa kalian kira jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apakah maksudnya? Apakah Rasul menjawab orang-orang kafir, orang munafik? Enggak. Justru Rasul bilang manusia-manusia dengan keimanan paling tinggi. Rasul berkata, "Asyaddun nasi bala'an," manusia yang paling berat ujian-ujian hidupnya, "al-anbiya," para nabi. "Tsummal amsal fal amsal," semakin tinggi keimanan seseorang, semakin berat ujian yang ditimpakan. "Wala yazalu Allahu yabtali bi'abdin," bisa jadi Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada seorang hamba selalu musibah demi musibah, enggak berhenti-berhenti, sehingga tuh hamba berjalan di atas muka bumi dan telah tidak ada satu catatan kesalahan pun atasnya. Ini gaya Allah dalam memperlakukan alam semesta, memang demikian. Maka janganlah seorang yang beriman dia berkecil hati. "Gue ini sholat iya, puasa iya, miskin iya, dia sholat enggak, puasa enggak, gue tahu mana maksiat mulu, tapi ajib bener hidupnya." Begitu kan, suka begitu. Suka begitu enggak? Aneh orang miskin suka ngeliat begitu. Aneh orang miskin, nanti tajir kali, jadi enggak mikir begitu. Iya enggak, suka begitu enggak? Dia ini gue tahu sholat enggak, puasa enggak, mana maksiat mulu, ini itu, tapi mobilnya, aduh, kita pakai motor kehujanan. Ingat, dia buat maksiat nih, adem di AC, enggak kehujanan, enggak kepanasan, kita buat dakwah di motor kehujanan. Buat dakwah nih. Jangan seorang yang beriman melihat ini. Kenapa? Kekayaan yang ada pada mereka, orang-orang kafir atau orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi secara umum, baik mereka beriman, masih memiliki keimanan ataupun tidak, bukanlah bentuk kecintaan Allah atas mereka. Sebagaimana keterbatasan, kekurangan, musibah yang ada pada kita pun bukan justru bentuk benci Allah atas kita. Tidak. Demikian gaya Allah dalam menyayangi hamba, sebagaimana demikian gaya Allah dalam menguji seorang hamba. nikmat yang ada pada mereka bukanlah bentuk ridha Allah atas mereka, melainkan istidraj tadi. Istidraj adalah azab fi thawbin ni'mah, azab dalam baju nikmat. Azab dalam baju nikmat. Bajunya rasanya ajib, nikmat. Tapi sebenarnya dengan itu Allah ingin membuatnya semakin terjauhkan dan terlena darinya. Pilih yang mana? Akhirnya kita mungkin akan sampai satu pertanyaan. Nikmat-nikmat yang ada pada kita, pada ente, punya rumah atau ngontrak lah, ya minimal gak kehujanan lah, ya kalaupun numpang di musholah kali, iya gak? Jadi gak usah bayar kontrakan gitu kalau numpang di masjid. Eh, rumah Allah, siapa aja boleh nginep. Nikmat yang ada pada kita, apapun itu, kesehatan, tempat bernaung, baik sifatnya renting or you own it yourself, atau kau miliki sendiri, kendaraan, istri, anak, ini semua nikmat-nikmat ini, apakah bentuk cinta Allah atau justru bentuk benci Allah? Bisa jadi kan? Bisa jadi gak kayak tadi? Bisa jadi, semua orang punya possibility itu, punya kemungkinan itu. Semua nikmat-nikmat Allah yang ada padaku ini, apakah bentuk cinta Allah yang hakiki, bentuk nikmat yang diberkahi, atau justru bentuk istidraj tadi, azab dalam baju nikmat? Bagaimana menilainya? Dalam hal ini Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah memberikan tips. Lihat, nikmat-nikmat yang ada pada dirimu semua ini, selama ini padamu, apakah semakin membuatmu dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, atau justru semakin membuatmu terjauhkan dari Allah subhanahu wa ta'ala? Ketika nikmat-nikmat yang ada padamu semakin memicu kesadaranmu untuk semakin mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, memenuhi hak-haknya, mengajak anak dan istri kita untuk lebih mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal ajarannya, terapkan dalam kehidupan. Nikmat-nikmat yang ada padamu mendorongmu ke arah situ, mendorong kesadaran hatimu ke arah situ, insya Allah itu nikmat yang diberkahi. Tapi ketika nikmatmu membuatmu semakin terlena dan tersibukkan dari Allah subhanahu wa ta'ala, tidaklah kau menghadiri rumah-rumah Allah kecuali mungkin kalau sholat Jumat doang. Itu juga kalau lagi enggak, kalau lagi sholat. Bisa jadi. Tidaklah kau bertemu dengan Allah sehari 5 kali tepat pada waktunya, atau mungkin tidak sholat sama sekali. Nikmat-nikmat yang ada padamu membuatmu semakin terlena ke arah sana. Khawatirkan nikmat-nikmat itu. Ma'adallah. Lihat selama ini, apakah kau lebih mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dan ajarannya, atau justru mengenal apa-apa yang datang dari kafir dan ajaran-ajaran mereka? Lebih kemana terarahkan hatimu? Siapa tokoh-tokoh yang lebih kau kenal? Tokoh-tokoh yang memperjuangkan agama-agama Allah, atau justru tokoh-tokoh kafir? Lihat, tanyakan pada lubuk hatimu hal itu. Istri-istri kita lebih mengenal para artis Bollywood, awas, penyembah tikus, ular. Kebayang gak sih mental manusia yang disembah tikus, bro? Mentalnya kayak apa? Gajah nih yang disembah, kebo, mentalnya kayak apa? Kebayang gak? Apakah istrimu lebih mengenal artis-artis Bollywood, atau lebih mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para ulama, para imam? Anak-anak kita begitu. Ingat, tanya kepada anak-anak kita, istri-istri, atau tanya pada dirimu. Abu Bakar radhiyallahu anhu, manusia yang paling Rasul rekomendasikan setelahnya, siapa nama aslinya? Berapa nanya kan? Ingat, untung anak enggak tanya satu-satu, bang saya enggak tahu semua. Malu. Coba tanya pada dirimu, siapa striker atau kiper MU atau Lazio yang kafir itu? Mungkin apal. Anak-anak kita apal. Ya, ternyata kita lebih mengapal kafir. Ya enggak? Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, almar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Seseorang nanti di hari kiamat dibangkitkan bersama dengan mereka yang diidolakannya. Allahu Akbar. Anas bin Malik berkata, demi Allah, tidaklah aku pernah gembira segembira ketika Rasul mengucapkan hadis ini. Aku demi Allah mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, Uthman, Ali. Kalaupun mungkin pengorbananku di dalam Islam, amalku tidak sebesar mereka, tapi dengan kecintaanku kepada mereka, Allah bangkitkan aku kelak bersama mereka di hari kiamat. Tapi ketika anak-anak kita lebih mengenal kafir, para pemain bola, artis Hollywood, istri-istri kita lebih mengenal para artis Bollywood, ame siapa dibangkitinnya nanti? Apakah dibangkitkan di kiamat dia akan lari muter-muter di tiang listrik nyanyi? Nggak hujan, nggak panas, dia lari-lari di kebun sama di pohon, ambil nyanyi-nyanyi. Nggak sempet bro di kiamat, disabetin malaikat azab nanti. Tanyakan hal ini, sebahagia apapun kau berada di dunia yang ini dunia nggak lama. Di dunia fana. Apalagi udah begitu toh enggak bahagia-bahagia amat juga, enggak setajir Firaun, enggak setajir Korun juga. Tapi di akhirat juga suwe. Aduh. Iya enggak? Udah utang numpuk, kreditan ribawi, kredit riba, awas. Iya enggak? Kredit mobilnya, kredit rumahnya, kreditan ribawi numpuk. Suwe, gak happy-happy amat di dunia. Udah gitu jauh dari Allah, kagak ada bagusnya lo. Demikian gaya Allah dalam memperlakukan alam semesta. Afwan ya, gak terima, emang enak. Rasain. Demikian gaya Allah dalam memperlakukan alam semesta. Allah dua aja, sampai jam berapa nanti? Asar ya? Sudah. Jam berapa? Jam 1, jam 2. Kalau bohong kok makan dong kok. Hah? Jam 1. Oke, sedikit lagi. Syuf, sedikit. Nanti di pertemuan selanjutnya kita sambung materi ini. Kalau masih diundang di sini, ya. Kalau terus udah pada sebel kan gak diundang biasanya. Emang enak loh rasain. Syuf, Allah Subhanahu wa taala Maha Adil kan? Terima ya. Allah Maha Tahu. Terima ya. Allah Maha Bijaksana. Terima ya. Allah Al-Adil, Al-Alim. Allah Maha Adil. Tidak ada satu keputusannya pun yang tidak fair. Ini sangat adil. Kalau kau mengatakan itu tidak adil, maka kelemahan ada pada otakmu. Bukan pada keputusan. Allah Maha Mengetahui segala hal yang telah terjadi, sedang terjadi, sebelum terjadi. Dan Allah yang menentukan segala hal itu untuk terjadi. Allah Maha Bijaksana, maknanya keputusan-keputusan apapun yang Allah ambil adalah keputusan yang paling tepat pada tempatnya. Itu bijak. Itu bijak tuh itu kan. Ya kan? Bijaksana, bijaksini, bijaksono. Tayyib. Nah, dari sifat-sifat Allah yang sempurna ini, kemudian Allah jadikanlah nilai ini terjadi di skenarionya atas alam semesta, sehingga tidaklah terjadi sesuatu kecuali berangkat dari keadilan Allah. Contoh, tidaklah seseorang akan dekat bersahabat maknanya sering meluangkan waktu bersama ya. Beda sama berteman kan kenal doang. Bersahabat ini meluangkan waktu sering loh. Tidaklah seseorang akan dia ngeklik klop bersahabat kecuali sama orang yang sejenis. Maknanya orang yang beriman takut dengan azab Allah, hukuman Allah, tidak mungkin dia akan dapat bersahabat dengan orang yang tak peduli dengan itu semua. Gak mungkin. Mereka akan mental satu sama lain. Maka dari situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, misalnya maknanya sahih, al-mar'u ala dini khalili, seseorang sesuai agamanya dengan teman dekatnya. Seseorang akan sesuai agamanya dengan teman dekatnya. Maknanya apa? Kalau kau mau tahu bagaimana level kesadaran beragama seseorang, lihat yang biasa main sama dia, gimana orangnya? Tuh, gitu. Kalau emang mental, yang satu masih takut azab Allah, masih menjalankan perintah Allah, yang satu cuek dan gak peduli, ini gak bakalan bisa bersohib, mental. Gak ngeklik. Kenapa? Allah Maha Adil. Allah gabung-gabungkan manusia. Rasulullah SAW bersabda, al-arwah junudun mujannadah. Jiwa-jiwa manusia adalah tentara-tentara yang Allah atur, yang Allah kumpul-kumpulkan. Kalau memang jiwanya beda, dia gak bisa sebaris. faman i'tarafa minha taraf faman tanakara minha ikhtalaf. Barang siapa jiwa-jiwanya sesuai maka mereka bisa nyambung satu sama lain. Barang siapa yang jiwanya saling bertentangan maka mereka akan mental satu sama lain. Oke. Hal ini di dalam psikologi, psikologi umum dibenarkan. Psikologi anak dan lain dibenarkan. Misal kebetulan keluarga nih mereka orang-orang yang mendalami psikologi, adik-adik Ana kebetulan memang mengajar, dia dosen bidang itu dan mengatakan nilai yang sama. Misal satu kelas isinya anak-anak bandel, toyib. Terus masuk ke situ anak-anak yang baik, culun. Tuh kan culun belah kiri, kacamatanya tebal, kemudian bajunya dimasukin, iya kan? Terus rada-rada pelok biasanya. Satu kelas isinya anak-anak bandel. Masuk satu anak yang geek, yang culun. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Dibully. Dikasih dua pilihan, jadi bandel seperti kita atau jangan masuk sini, kita gak betah kalau ada yang beda, iya gak? Begitupun anak-anak satu kelas yang baik-baik semua, masuk satu yang bandel, apa yang terjadi? Gak ada yang mau nemenin, jadi baik seperti kita atau pergi dari sini, kita gak betah, ada yang beda, gitu gak? Betapa agama Islam adalah agama yang sangat sesuai dengan psikologi manusia. Ya iyalah, datangnya dari yang Maha menciptakan manusia. Maka dari situ ikhwani rahimakumullah, betapa manusia akan sangat terwarnai oleh lingkungan sosialnya. Ini anak culun lama-lama jadi bandel juga. Kenapa? Dia main-main. Ini anak yang baik insya Allah lama-lama jadi baik juga. Kenapa? Dia masuk ke lingkungan yang baik. Betapa manusia akan terwarnai oleh lingkungan sosialnya. Pasti. Kenapa? Karena al-insan abna'u tabi'ati. Manusia adalah anak dari lingkungan sosialnya. Nah, dari sini dapat kita pahami apa? Apabila seseorang mau melakukan proses perubahan diri, taubat, mulai merubah diri, salah satu langkah teknis awal yang harus dilakukan adalah cari lingkungan sosial yang baik. Bergabung ke sono. Tinggalkan lingkungan sosial dia yang dulu yang hanya mengajaknya ke arah foya-foya, hura-hura dan lain-lain. Tinggalkan dulu sejenak, masuk ke lingkungan sosial yang baik. Ini terbukti di hadis yang Abu Sa'id Al-Khudri yang mungkin pernah dengar semuanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsa." Pada zaman dahulu kala terdapat seseorang yang membunuh 99 orang. Pernah dengar loh? Ya kan? Kemudian dia nyari mau tobat, gimana? Mau tobat bisa enggak apa gimana? Ketemu satu orang pendeta ahli ibadah, bukan ahli ilmu. Qataltu 99 nafsa. Aku telah bunuh 99 orang. Fa hal li min at-taubah? Masih bisakah aku tobat? Ini pendeta bilangnya, apa? Udah 99 mau tobat? Gak ada. Sembarangan dia jawabnya. Akhirnya dibunuhlah ini pendeta sama ini orang. Jadi cepet itu, bungkus. Habis 100 dia bunuh, terus dia cari lagi. Masih bisa gak aku tobat? Masih bisa gak tobat? Nah yang kali kedua ini ketemu dengan ahli ilmu beneran. Qataltu mi'ata nafs. Aku telah membunuh 100 jiwa. Fahal liya min at-taubah? Masih bisakah aku bertaubat? Akhirnya ini ahli ilmu dengan ilmunya dia menjawab, tentu bisa. Siapa yang dapat menghalangi antara Allah dengan hambanya? Ya kan? Nah itu jawaban. Berarti masih bisa bertaubat. Tapi gak sampai situ, seorang ahli ilmu akan memberikan solusi dan caranya jidir gitu loh. Dia berkata apa? Izhab ila ardi fulani. Pergilah kau ke negeri fulani. Di sana penduduknya beribadah kepada Allah dengan baik. Bergabunglah bersama mereka dan beribadah kepada Allah. Jangan kau kembali ke negeri asalmu, sesungguhnya itu negeri yang buruk. Apa tuh? Maksudnya apa? Disuruh ke sana jangan kesana. Apa maksudnya? Cari lingkungan sosial yang baru. Awas, aneh gak nyuruh ente pindah rumah, pindah kontrakan, pindah kantor. Nah dulu, sohib. Yang kalian banyak luangkan waktu bersama. Okay. Apabila kau bergabung dengan lingkungan yang baik itu, insya Allah, Allah akan bukakan taufik untukmu sehingga kau ikut mengalir bersama. Manusia ini akan sangat terpengaruh oleh lingkungan sosialnya. Jangankan manusia lain yang bersohib sama dia, barang atau binatang deh, binatang. Oke, ini lihat. Betapa syariat Islam adalah syariat yang sangat ilmiah. Lihat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di riwayat Imam Bukhari Muslim rahimahumullah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, al-kibru wal khuyala, kesombongan, kekerasan hati ada pada para penggembala onta dan kuda. Oke? Kelembutan hati dan kesabaran ada pada para penggembala kambing. Dapat ya? Kesombongan hati, kekerasan hati ada pada para penggembala kuda dan onta. Kelembutan hati dan kesabaran ada pada para penggembala domba. Kenapa Rasul demikian? Nah, para ulama rahimahullah memberikan syarah terhadap hadis ini. Kuda adalah hewan yang memiliki kekuatan yang luar biasa, begitupun onta, dan memiliki kebanggaan diri yang sampai titik arogan luar biasa, sehingga dapat kau lihat kuda dan onta adalah orang adalah hewan yang membanggakan dadanya. Iya gak? Dan powernya luar biasa. Seseorang yang biasa bergaul ini ketularan tuh. Ini maksudnya. Jangan bersohib sama orang ame kuda, muka inti mirip kuda. Adapun kambing, hewan yang lemah, nggak punya kekuatan seperti itu, tapi nggak mudah mengaturnya. Kalau ente ngangon bebek, oke, okay? ngangon bebek, ngangon ayam atau apapun itu, kalau udah maghrib nih, nenek ana mau masukin ayam, kan ada induknya, anaknya banyak ini itu. Gimana caranya? Jangan ditangkap atu-atu, buang waktu, tangkap induknya, bawa masuk ke kandang. Tuh anaknya ngikutin. Jadi ada di sekitar situ, jadi nggak usah lari sana sini. Nah, dapat. Ngangon bebek juga arahin ketuanya aja, ketuanya arahin, yang lain ikut tuh. Iya kan? Ini tips kalau mau ngangon bebek. Oke? Okay? Tapi kambing bro, ente pegang yang ini, yang ono lompat ke sono, yang ono nyeruduk ente, yang ono ke sono. Ente pegang yang ono lompat. Masing-masing punya otak tuh kambing. Tapi nggak bisa ente kerasin, ente gebuk, ente cambuk sebagaimana kuda pincang. Sehingga membutuhkan kesabaran lebih untuk mengatur kambing. Orang yang biasa ngatur kambing, nah dia well trained, dia mudarab, dia terlatih dengan baik untuk ngatur kambing, dia punya skill untuk ngatur umat. Percaya kan? Maka dari situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min nabiyyin illa wara'al ghanam." Tidaklah seorang nabi pun kecuali pasti menggembala kambing. Ajib. Iya kan? Tidaklah seorang nabi pun kecuali pasti menggembala kambing. Para sahabat bertanya, "Hatta anta ya Rasulullah, kau pun demikian ya Rasulullah?" "Na'am, kuntu ar'aha huna wa hunak ya." Dulu aku menggembalakannya di sono, di sono, di sono. Tuh lihat. Allah latih mereka sebelum menggembala umat, gembala kambing. Sama hewan ketularan. Ya Allah, kebayang gak ini cuma bersohib sama hewan. Apalagi ente makan. Apalagi ente makan gak? Iya gak? Makanya di syariat Islam bilang, la yahillu lakum kullu zina bin minas siba. Tidaklah halal, haram atas kalian setiap hewan buas yang bertaring. Iya gak? Ini sistematisnya syariat Islam. Jadi gak usah Rasul sebutkan per item satu per satu gitu loh. Dia kan di absen kebun binatang. A, ayam, halal. B, babi, haram. Aduh, betul. Susah kita nyari hukum nanti. Sebutkan satu sifat yang ngehajar semuanya. Tidak halal bagi kalian hewan buas yang bertaring, salah satu sifatnya. Oke? Okay? Nah, macan buas gak? Bertaring gak? Lihat deh. Jadi gak usah Rasul bilang macan haram, hiena haram, ini pegal satu-satu. Sebutkan satu sifat yang ngehajar semuanya. Ini sistematisnya syariat Islam. Tidak halal bagi kalian hewan buas yang bertaring. Itu satu sisi di hukum fikih. Tapi kalau dari hukum jiwa kita lihat, besohib sama kuda sama onta, ketularan sifatnya. Gimana kalau ente makan macan? Sifat orang tuh gimana kalau makannya ular, tikus dia makan? Apa yang terjadi dengan sifatnya? Barat nih baru sekarang ngomong you are what you eat. Mereka nih baru ngomong sekarang. Kita 14 abad yang lalu nih ngomong. Cuman ente pada buang muka dari Quran, dari hadis. Ajib. Manusia akan sangat terpengaruh oleh hubungan sosialnya, dengan siapa dia bergaul, apa yang dia makan, aktivitas sehari-hari. Iya gak? Orang kampung yang biasa di sawah kalau ngomong kenceng, kenapa? Pelan, gak kedengeran suaranya ke bawah angin. Orang kota yang bangsa kontrakannya petak-petakan, ngomongnya pelan, kenceng-kenceng kedengeran tetangga, bro. Iya gak? Ajib. Cuf, ini namanya sunnatullah at-tawafuq, keselarasan yang Allah jadikan. Manusia akan selaras dengan dia yang bersohib. Salah satu contohnya itu. Contoh lain, seseorang hanya akan mendapatkan jodoh yang sesuai, yang worth it, yang deserve. Ini lelaki pantas dapat nih wanita, nih wanita pun pantas dapat nih lelaki. Allah maha adil gak? Allah maha adil gak? Dari situ Allah janjikan, at-tayyibuna lit-tayyibat wat-tayyibatu lit-tayyibin. Lelaki-lelaki baik untuk wanita baik, wanita baik untuk lelaki baik. Al-khabithuna lil-khabithat wal-khabithatu lil-khabithin. Lelaki buruk untuk wanita buruk, wanita buruk untuk lelaki buruk. Janji Allah. Iya kan? Maknanya apa? Dari sini ada juga permasalahan rumah tangga yang dapat banyak. Permasalahan rumah tangga yang akan teratasi ketika seorang lelaki menghadapi kekurangan-kekurangan yang terjadi pada istrinya, dia akan lebih sabar apabila memahami hikmah Allah ini, ya kan? Lebih sabar. Sudahlah, toh aku memang aku, yakni aku menikah dengan wanita bumi, bukan bidadari surgawi. Aku menikah dengan wanita bumi yang Rasul katakan sifatnya bengkok, ya kan? Lebih bersabarlah menasehatinya dan lebih banyak tolerir padanya, tapi bukan maknanya juga membiarkannya melakukan kemungkaran. Awas, bukan begitu sabar, itu bahlul. Bedakan antara sabar dan bahlul. Sabar ini terus arahkan, bukan membiarkan anak atau istri kita berbuat kemungkaran. Oke? Lebih bersabar menghadapi, toh aku menikah dengan wanita bumi, dan toh lelaki sepertiku, Allah maha adil, pantasnya dapat yang kayak dia. Allah maha tahu, bukan? Allah maha adil, kan? Gitu, jadi banyak permasalahan rumah tangga akan lebih teratasi. Dan wanita, toh wanita, ya wanita pun akan berkata demikian menghadapi kekurangan suaminya. Toh aku menikah dengan lelaki bumi, bukan malaikat surgawi yang gak punya hawa nafsu. Iya kan? Aku menikah dengan lelaki bumi yang katingnya buaya. Iya kan? Lelaki buaya gak? Iya kan? Perempuan racun, buaya diracunin mati juga, bro. Bahayaan mana jadi? Aku menikah toh dengan lelaki bumi dan wanita sepertiku, Allah maha tahu, pantasnya dapat yang kayak dia. Ya udah, lebih sabar menghadapi kekurangan satu sama lain, bareng-bareng memperbaiki diri dan menaikkan kualitas di diri. Tuh, Allah maha adil. Bahkan ma'adzallah, kami berlindung pada Allah. Allah janjikan, az-zani la yankihu illa zaniatan aw musyrikatan. Wanita, lelaki pezina tidak akan dia menikah kecuali dengan wanita pezina, ya, atau lelaki atau wanita musyrik. Wanita pezina tidak akan dia menikah dengan kecuali dengan lelaki pezina dapatnya. Ya, ini dapatnya yang begitu deh, lo begitu. Maka buat yang belum nikah atau buat yang mau nambah, tipsnya adalah jangan kau sibukkan dirimu dalam rangka mencari dengan siapa kau menikah. Mau menikah, PDKT sana, PDKT sini, gebet sana, gebet sini, rusak nama baikmu. Tapi sibukkan dirimu dengan memperbaiki kualitas diri. Dengan apa? Lebih mengaji, lebih mengenal Allah, Rasulnya. Baca Quran, udah denger belum? Baca komik doang sih. Jangan Arab gundul, Arab gondrong, udah kelar belum bacanya? Benerin itu dulu, kenali tauhid, kenali sunnah, terapkan pada diri. Sibukkan dirimu dengan memperbaiki kualitas dirimu. Nanti pada saatnya yang tepat Allah akan datangkan jodohmu yang juga telah memperbaiki kualitas dirinya. Tuh, mainnya ke masjid, dapatnya hari masjid insya Allah. Nongkrong di mall, dapat hari mall, bro. Dugem, dapat hari dugeman. Allah maha adil gak? Nah, makanya dari awal anda tanya dulu, terima gak Allah maha adil? Terima? Allah maha tahu, terima? Ustaz, tapi kalau ini bisa cerai gimana ini tuh? Qadarullah. Itu ketentuan Allah, dia mesti bertemu dengan seseorang yang ternyata kemudian mesti cerai, sehingga dia baru bisa bertemu dengan orang yang Allah cocokkan dengannya. Tuh. Begitulah seorang nabi, misalnya kayak Ismail alaihissalam menikah dengan wanita yang ternyata mentalnya buruk sehingga harus bercerai dan baru bertemu dengan wanita yang bermental baik. Kisah yang kita ketahui. Allah Maha Adil. Dan yang terakhir akhir. Di kita lagi udah mau azan maghrib nih. Sebenarnya panjang, ini kisah panjang dan banyak hikmah yang bisa kita ambil. Cuman karena keterbatasan waktu yang ada, kami ringkas sebisa mungkin. Berangkat juga dari keadilan Allah Subhanahu wa taala atas alam semesta, kebijaksanaan Allah atas alam semesta. Dijadikanlah penguasa-penguasa sebuah kaum yang sesuai dan pantas buat kaum itu. Allah pilih, Allah tentukan siapa yang menjadi penguasa. Itu orang yang seolah-olah cerminan dari rakyat itu. Mentalnya sama. Maknanya, sebuah kaum ketika mentalnya brengsek, khianat, penipu, maka hanya akan muncul penguasa-penguasa yang demikian. Allahu Akbar. Tuh, kalau baca kitabullah kita gak keder melihat fenomena. Ini Allah janjikan. وَكَذَلِكَ نُوَلِّ بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Demikianlah kami berikan kuasa atas orang-orang zalim untuk menguasai orang-orang zalim yang lain, kaum yang zalim, berangkat dari kezaliman yang mereka usahakan. Makanya kenapa nongol dulu yang kayak Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Umar, maskot keadilan, ketakwaan, keimanan, memimpin kaum itu. Jangan lihat pentolannya, lihat rakyatnya kayak gimana. Rakyatnya ini manusia-manusia dengan kesadaran beragama tertinggi, didikan Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat generasi terbaik. Iyalah, nongolnya yang kayak Abu Bakar, kayak Umar. Kita Allah Maha Adil. Iya enggak? Maksudnya gini loh, gerombolan tikus itu enggak pantas dipimpin sama singa. Tikus deh. Mau tikus got, tikus sawah, tikus kantor, tikus. Gak pantas dipimpin singa. Kenapa ya? Kebagusan. Tahu diri deh. Kau mau pemimpinmu jadi singa, sibukkan dirimu dengan meningkatkan kualitas dirimu untuk jadi singa. Nah, demikianlah perbaikan sebuah kaum yang diajarkan oleh Rasul dan Salafus Soleh. Bukan menyibukkan diri dengan siapa pemimpinnya. Enggak, kita gak peduli politik. Khianat, penipuan, dusta, kezoliman, di situ semuanya. Madrasah kadzib wal khianah, madrasah dusta dan khianat ada pada parpol dan kegiatan politik itu. Udah, kita enggak mau ikutan. Seseorang yang jujur dan baik, kalau dia enggak bisa bohong, enggak bisa dusta, kalau pengen jago bohong dan dusta, masuk parpol, entar jago dia. Mau jual agama, masuk parpol, entar jago dia. Kita menghindari itu semua. Perbaikan sebuah kaum sebagaimana Rasul dulu memperbaiki kaum. Kaum barbar. Lihat, perang puluhan tahun hanya karena ledek-ledekan. Hanya karena ledek-ledekan syair dan lain-lain. Berubah menjadi kaum yang terbaik. Dengan apa? Rasul sibukin apa? Kepemimpinan, kekuasaan, kudeta? Enggak. Perbaiki dulu diri individu. Didakwah dulu. Apa yang paling esensial untuk diperbaiki sebelum segala hal lain? Tauhid. Ini dakwah setiap nabi dan rasul. Ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami utus seorang pun utusan sebelummu ya Muhammad kecuali pasti kami wahyukan padanya bahwasanya tiada Tuhan kecuali. Perbaiki tauhid. Jelaskan dulu tauhid, tasfiyah, tarbiyah, ini sibukan ini. Ketika kebanyakan rakyat telah memperbaiki dirinya demikian, dengan mengenal tauhid lebih baik, mengenal agama lebih baik, kesadarannya pun akan meningkat seiring dengan lebih mengenal tauhid, mengenal sunnah lebih baik, maka dengan sendirinya, Allah Maha Adil, dengan sendirinya akan muncul juga pemimpin-pemimpin yang mulai bermental baik, berangkat dari rakyat yang juga kadar mentalnya mulai naik. Allah Maha Adil gak? Gini loh, pohon yang bobrok, hancur, busuk, gimana cara benerinnya? Ganti pucuknya? Ganti pucuknya berkali-kali? 5 tahun sekali? Kenapa balur? Dari pupuk dibenahin. Bersihin ulat dikit-dikit. Iya gak? Demikianlah ketika seseorang membaca kitabullah, membaca sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia dapat menangkap seolah-olah skenario alam semesta. Dia dapat menangkap hikmah-hikmah yang Allah sembunyikan dan Allah bukakan hanya kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Dia tidak bingung, dia tidak keder, dia tidak terprovokasi melihat fenomena yang terjadi pada kaumnya atau pada dunia internasional. Dia tahu prioritasnya, apa yang harus kusibukkan diriku, harus bagaimana, harus apa yang aku lakukan. Dia tidak juga keder prioritas. Keder prioritas adalah orang-orang yang seringkali sibuk melakukan perbaikan negara, perbaikan kaum, tapi dirinya sendiri atau istri dan anaknya masih rusak, gitu loh. Ya kan? Menyuruh syariat Islam, tapi azan pada gak ke masjid, gak sholat, demo aja di jalan. Azan gak ke masjid, gak sholat. Astagfirullah. Itu namanya keder prioritas. Dan ditunggangi sama oknum-oknum tertentu buat mobok-mobok yang ada. Kenali syariah lebih baik. Kenapa? Di situ ada jalan yang tepat, jalan kebenaran, jalan keselamatan bagimu di dunia dan di akhirat. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menjadi pemicu kesadaran kita bersama untuk semakin lebih mengenal Allah, mempelajari agamanya, mengenal sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.